ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk insyaallah pada bab ke-43 dari kitab tauhid Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan babu majaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Bab majaa, apa yang telah datang berupa ancaman fi man lam yaqna', bagi orang yang dia tidak merasa puas bil halifi billah, dengan sumpah atas nama Allah. Orang yang bersumpah menggunakan nama Allah. Babun, bab majaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Bab apa yang telah datang berupa ancaman bagi orang yang dia tidak merasa puas bil halifi billah, terhadap orang yang bersumpah menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bab ini masih kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini masih ada kelanjutan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya menjelaskan hukum bersumpah menggunakan nama selain Allah, ini termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang akan dibahas oleh Syekh bagaimana orang yang dia tidak merasa puas terhadap orang yang bersumpah memakai nama Allah. Munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Apa hubungan bab ini? Naam, dengan kitabut tauhid. Apa kaitannya, munasabahnya, sehingga Syekhul Islam memasukkan bab ini dalam kitabnya. Annal iqna' bil halif billah min ta'zimillah. Hubungannya ialah bahwa al-iqna' bil halif billah, merasa puas dengan orang yang bersumpah memakai nama Allah, min ta'zimillah, ini termasuk mengagungkan Allah. Ketika saudaranya bersumpah memakai nama Allah, maka kita merasa cukup puas dengan sumpahnya. Kepuasan kita dengan saudara kita yang bersumpah memakai nama Allah berarti kita sedang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini sisi tauhid, mengagungkan Allah Azza wa Jalla karena saudara kita bersumpah memakai nama Allah dan kita merasa sudah cukup, saya terima sumpah. Maksudnya puas di sini, merasa cukup dengan sumpahnya, saya percaya. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua, li'annal halif akkada ma halafa alaihi bita'zim bil yamin wa huwa ta'zimul mahlufu bihi. Sisi yang kedua, barakallahu fikum, dikarenakan orang yang bersumpah al-halif, dikarenakan orang yang bersumpah memakai nama Allah, berarti akkada, telah menguatkan perkara yang dia bersumpah dengannya. Orang yang bersumpah berarti telah menguatkan perkara yang dia bersumpah dengannya. Bita'zim bil yamin, dengan mengagungkan sumpahnya. Mengagungkan sumpahnya berarti ta'zim al-mahlufu bihi, mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Sehingga saya bersumpah wallahi saya ini tidak mencuri. Kita sebagai lawan bicaranya, ya saya terima sumpah. Karena kamu mengagungkan Allah, wallahi nama yang sangat agung, nama yang sangat besar, sebagai jaminan perbuatan kamu tidak mencuri, saya terima. Maka tak kala dia bersumpah memakai nama Allah, sedang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka kita pun menerima sumpahnya, saya terima. Barakallahu fikum. Sehingga sayakfayakunu min ta'zimil mahlufu bihi ayusaddiqu dhalikal halif. Sehingga sebagai bentuk mengagungkan perkara yang dia gunakan untuk bersumpah berarti membenarkan ucapan orang yang bersumpah, wallahi saya tidak mencuri, ya saya percaya karena kamu sudah bersumpah dengan mengagungkan nama Allah. Ini seorang yang bertauhid, seorang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa ala hada yakunu adamul iqna' bil halif billah fihi syai' min naqsi ta'dimillah. Sehingga di sini orang yang tidak merasa puas terhadap orang yang bersumpah memakai nama Allah berarti ada sesuatu dari kekurangan dalam mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Saya sudah bersumpah memakai nama Allah, kamu tidak menerima? Ya. Kalau kamu tidak menerima sumpah saya, padahal saya orang jujur, benar, berarti engkau tidak mengagungkan nama Allah. Berarti hada yunafi kamalut tauhid, berarti menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ini ancamannya. Ancaman orang yang tidak mau menerima sumpah, orang yang menggunakan sumpahnya memakai nama Allah, ini ancaman yang pertama, ada kekurangan dalam mentauhidkan Allah. Berarti ada sisi kekurangan di dalam mengagungkan Allah. Berarti pengagungan dia masih ada kekurangan. Berarti ketauhidannya masih ada kekurangan. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah dengan nama yang paling agung, nama yang paling besar, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi orang yang bertauhid. Barakallahu fikum. Wal iqna' bil halif billah la yakhlu min amrain. Nah, sekarang Syekh ingin memberitahukan bahwa merasa puas dengan orang yang bersumpah memakai nama Allah tidak kosong dari dua perkara. Kenapa kita merasa puas dengan saudara kita yang bersumpah memakai nama Allah? Tidak lepas dari dua perkara. Perkara yang pertama, al-awwalu ayakuna dzalik min nahiyati asy-syar'iyyah. Sisi yang pertama, kenapa kita menerima sumpah orang yang bersumpah memakai nama Allah? Karena yang pertama, ayakuna dzalik min nahiyah syar'iyyah. Karena yang seperti itu termasuk sisi syariat. Dari sisi syariat, kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam menerima dan ridho orang yang bersumpah memakai nama Allah. Ini sisi pertama, sisi syariat. Wa innahu yajibu ridha. Sisi syariat adalah wajib seorang merasa ridha bil halafi billah, bagi orang yang bersumpah memakai nama Allah. Fima idza tawajjahatil yamin 'alal mudda'i 'alaihi fil fahalafa. Yani kepada orang yang diarahkan untuk bersumpah atas tuduhan. Ya. Kamu berani bersumpah tidak mencuri? Wallahi saya berani bersumpah atas nama Allah. Ya. Karena dia tertuduh. Berani bersumpah? Berani saya bersumpah. Saya tidak mencuri. Maka ini yajibur ridha. Maka ini wajib seorang muslim untuk ridha bihadal yamin, dengan sumpahnya. Bimuqtada al-hukmu syari'i, sesuai dengan hukum syariat. Sebagaimana hukum syariat menyebutkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau memang sudah bersumpah memakai nama Allah, ya sudah diterima. Mau diapakan lagi? Kamu udah percaya saya bersumpah memakai nama Allah, betul-betul jujur saya? Tidak usah dituntut yang lain. Itu sudah cukup. Ya. Maka yang seperti ini adalah konsekuensi dari hukum syariat. Orang yang bersumpah memakai nama Allah, maka kita terima. Atsani, yang kedua, ayakuna dalika min nahiyati al-hissiyah. Sisi yang kedua, agar supaya yang demikian itu dari sisi al-hissi. Al-hissiyah sesuatu yang nyata. Kenyataannya orang seperti apa? Dari sisi hissiyah, kenyataan yang bisa kita lihat. Nah, wa in kana al-halif maudi'u sidqin wa thiqah fa innaka tardha bi yamini. Dari sisi hissiyah, kenyataan yang bisa kita lihat atau bisa kita dengar, jika orang yang bersumpah, orang yang memiliki sidqin wasiqah. Orang ini memiliki kedudukan sidqin wasiqah, jujur, orang yang jujur dan terpercaya. Orang yang jujur dan terpercaya. Orangnya masya Allah, orang yang jujur, siqah, baik, dia berani bersumpah. Tak main-main dia bersumpah. Maka fa innaka tardha, maka anda ridha bi yaminihi, dengan sumpahnya. Dengan sumpah. Wa idza kana khairat dalik, namun kalau orang yang bersumpah secara kenyataan bukan orang yang jujur, bukan orang yang siqah ucapannya, kalau dia bicara banyak kemungkinan dusta, karena sudah masyhur pendusta, karena sudah masyhur terkenal pendusta, susah kita mempercayakan sesuatu kepada orang ini. Sehingga kalau orang seperti ini, na'am, falakan tardha ridha bi yamini wa in kana ghairu dzalik, maka jika orang itu tidak seperti demikian, falaka antardha ridha fa an falaka antarfudha ar-ridha bi yamini, kamu boleh menolak keridhoannya, kamu boleh menolak keridhoannya bersumpah memakai nama Allah. Naam. Apa dalilnya? Apa syahidnya? Hada wa li hada lamma qala an-nabiy, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Lihwaisah wa Mahisah. Huwaisah dan Mahisah. Apa kata beliau? Tabarra'ukum Yahudi bi khamsin yamina. Kalian berlepas dari orang Yahudi dengan 50 kali bersumpah. Qalu, para sahabat menjawab, kaifa narda ya Rasulullah bi aiman al-yahud, bagaimana kami merasa rito ya Rasulullah dengan sumpahnya orang Yahud, bagaimana kami rito dengan sumpahnya orang Yahud, karena orang Yahudi bersumpah wallahi wallahi wallahi. Sahabat berlepas dari sumpahnya. Ya. Apakah kalian bersumpah dari Yahudi ini dengan dia bersumpah 50 kali? Wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi. Para sahabat menjawab, "Ya Ras, kaifa nardo? Bagaimana mungkin kami merasa ridho dengan si Yahudi, dengan sumpahnya Yahudi ya Rasulullah?" Hadis akhrajahu Muslim, wa Imam Bukhari juga mengeluarkan dalam Kitabul Adab. Dalam hadis ini, aqarrahumun nabiyyu, Nabi menetapkan, membiarkan perbuatan sahabat iqrar, takrir. Sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, Nabi melihat dan Nabi membiarkan. Itu namanya sunnah takririyah. Berarti tidak mengapa, tidak masalah. Kalau seandainya dilarang, pasti Rasul alaihi salatu wasalam akan menegur, mengingatkan kesalahannya. Tapi Nabi membiarkan, karena memang orang Yahudi adalah musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan musuhnya kaum muslimin. Sehingga jangan bermudah-mudah menerima sumpah mereka. Ya. Apalagi mereka sering berbuat kedustaan. Dalam surat An-Nahl 105, innama yaftaril kadib alladzina la yu'minun bi ayatillah ulaika humul kadibun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat suatu kedustaan, yaftaril kadib, membuat kedustaan, membuat-buat sebuah kedustaan, siapa mereka? Alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Ulaika humul kadibun. Lihat, mereka itu orang-orang yang dusta. Surat An-Nahl 105. Sehingga orang Yahudi, orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Azza wa Jalla, yang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, mereka disifati oleh Allah Ta'ala kadzibun, para pendusta. Baik, yang menggelari pendusta siapa? Allah. Kalau Allah sudah mensifati mereka pendusta, maka kita lebih percaya. Allah sudah tidak siqah dengan ucapan mereka, sebab disebut kadzibun, pendusta. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dari dua sisi. Naam, kapan seorang harus menerima dan puas dengan sumpah orang lain yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Kita masuk hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Ani bin Umar, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, la tahlifu bi abaikum. Beliau bersabda, la tahlifu, janganlah kalian bersumpah, bi abaikum, dengan menggunakan bapak-bapak kalian. Aba jamak dari abun, mencakup mbah-mbah ke atas, kakek kalian, kakeknya kakek. Ya, jangan kalian bersumpah dengan menggunakan bapak-bapak kalian. Naam, man halafa billah, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, berarti sudah benar. Ya? Barang siapa yang bersumpah menggunakan nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, naam, falyasduq, falyasduq, maka dia dibenarkan. Ya? Maka dia dibenarkan. Benarkan dia. Dibenarkan sumpahnya. Wa man hulifa lahu billah falyardha. Kalimat berikutnya, wa man hulifa, barang siapa yang disumpah, diminta bersumpah, billah, dengan nama Allah, falyardha, maka dia harus ridha. Barang siapa yang hulifa, diminta bersumpah, disumpah, dia diminta bersumpah dengan nama Allah, maka falyardha, maka dia harus ridha. Dia harus ridha. Naam. Wa man lam yardha, barang siapa yang tidak ridha, falaisa minallah. Barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah memakai nama Allah apabila disuruh bersumpah, falaisa minallah, Allah berlepas darinya. Allah, falaisa minallah, Allah berlepas darinya. Allah berlepas berarti Allah tidak ridha. Berarti termasuk dosa besar. Falaisa minallah, Allah tidak ridha. Allah berlepas darinya, berarti Allah tidak ridha, menunjukkan dosa besar. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan penjelasan Syaikh Utsaimin hadis ini. Dari sahabat Abdullah ibn Umar barakallahu fikum, beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, la tahlifu, jangan kalian bersumpah. La nahiyah, la di sini huruf nahiyah. Apa nahiyah? Mengandung arti larangan. Janganlah. Walihada juzima al-fi'lu ba'daha, oleh karena itu dijazmkan fi'il sesudahnya. La tahlifu bihadfin nun, dengan dibuang huruf nun, seharusnya tahlifuna. Namun karena ada huruf la, la tahlifu. Baik. La tahlifu bi abaikum. Aba jam'u abin, jamak dari ab. Namun yasmulul abu wal jattu wa in ala, namun mencakup bapak, kakek ke atas. Mencakup bapak, kakek ke atas. Ya. Maka tidak boleh bersumpah demi kemuliaan kakek saya, atas nama bapak saya bersumpah, disebutkan bapaknya, kakeknya, leluhurnya. Ini la yajuz al-halaf bihim. Sumpah seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Barakallahu fik. Li'annahu syirkun. Karena itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana hadis qad sabaqa bayanuh, sebagaimana hadis yang telah lewat, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Ya. Barang siapa yang bersumpah menggunakan nama selain Allah, berarti dia telah kufur, berarti dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Nah, namun disebutkan aba bukan berarti dibatasi dengan menggunakan bapak. Mungkin dengan nama jin, jin-jin yang dia menganggap mampu menaklukkan jinnya, ya, atau nama syaitan yang menunggu laut, menunggu gunung. Dia gunakan untuk bersumpah. Saya bersumpah demi dedemit-dedemit, leluhur-leluhur. Kalau sumpah saya dusta, saya berani sambar beledek saya. Masya Allah. Dia tidak takut dengan perbuatan syirik. bahwa sumpah seperti ini menggunakan nama leluhur, dedemit-dedemit, adalah perbuatan syirik kepada Allah. Walaupun benar sumpahnya, tetapi itu perbuatan syirik kepada Allah. Apalagi dusta. Sudah dia berbuat syirik, sudah dia melakukan kedustaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini orang yang bertauhid, barakallahu fik, harus berhati-hati dalam bersumpah. Siapa yang dia agungkan? Karena setiap orang yang bersumpah pasti menggunakan sesuatu yang dia agungkan. Kalau orang yang bertauhid, pasti yang paling agung di hatinya, yang paling besar di hatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa, kalimat berikutnya, man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah, maka dia membenarkan sumpahnya. Karena orang mukmin kalau bersumpah harus jujur. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kalau kalian bersumpah, jujurlah dengan sumpah. Jangan dusta. Sifat sidq, sifatnya orang mukmin. As-sadiqina was-sadiqat. Orang yang sadiqin, jujur laki-laki, was-sadiqat. Orang yang sadiqat dari kalangan wanita. Makanya kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, kalau bersumpah yang jujur. Antum orang beriman, jangan seperti orang munafik. Mereka datang, idza ja'al munafiqun. Kalau orang munafik datang kepada engkau Muhammad, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersumpah, wallahi kamu utusan Allah. Sumpah tapi untuk sekedar untuk membentengi diri, menyelamatkan dari tuduhan dari orang-orang mukmin. Ini sumpah yang dusta karena munafik. Maka barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, falyasduq, maka dia membenarkan sumpahnya. Waman hala waman hulifa lahu billah falyardha. Barang siapa yang diminta olehnya, diminta bersumpah memakai nama Allah, maka dia harus ridha. Ayo kamu bersumpah coba atas nama Allah. Berani? Berani wallahi. Barakallahu fikum. Di sini ada dua perkara. Kata Syekh Utsaimin, hahuna amran. Di sini ada dua perkara. Al-amrul awal lil halif. Sisi yang pertama, orang yang bersumpah. Faqad amara ayyakuna shadiqan. Diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ayyakuna shadiqan, agar dia jujur. Jujur. Apa itu jujur? Wasidku wal ikhbar bima yutabiqul waqi'. Jujur adalah al ikhbar, mengkhabarkan dengan suatu perkara, yutabiqul waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Mengkhabarkan suatu perkara yang sesuai dengan kenyataan, namanya sidq. Sidq adalah mengkhabarkan suatu perkara sesuai dengan kenyataan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ketika seorang wali misalnya sedang menikahkan wanita, kamu saksi? Ya, saya saksi. Betul ini masih lajang? Betul, Pak Pengun. Berani bersumpah? wallahi saya berani bersumpah. Sumpah pakai nama Allah, wallahi saya bersumpah. Maka bersumpahlah pakai nama Allah. Karena dia diminta untuk bersumpah. Tapi harus jujur. Jujur? Apa jujur? Betul-betul. Yang saya bersumpah ini sesuatu yang waqi'. Dia masih lajang. Ya. Ini sesuatu yang harus dijaga oleh seorang mukmin, karena kejujuran itu sesuatu yang menjadi sifat orang mukmin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.